Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau tuan ke Sungai Kepayang, jangan lupa membeli tepak. Lama-lama jauh-jauh saya datang hanya untuk mengobok-obok kota. 10 orang senang karena yang saya ambil itu kertas mereka berangkat umroh. Mudah-mudahan umroh makbulah insyaallah. Tapi yang nama kertas tak terangkat itu semuanya marah. Kenapa tidak Bapak Gubernur yang mengambil? Kenapa tidak Bang Ijek yang mengambil? Kenapa tidak Ketua MUI yang mengambil? Kenapa Ustaz Abdul Somad? Karena ke saya mereka tak akan marah. Yang namanya tak terangkat tadi, mungkin dia mau menyumpah tak jadi. Kita sumpah Ustaz ini mati tegak. Kenapa tak nama aku, kertas aku yang diangkat? Jangan, dia sedang bersedih itu baru takziah. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi beserta ibu, Bapak Haji Musa Rejeksa beserta ibu, keluarga besar Haji Anik, hadirin hadirat muslimin muslimat, alim ulama, tuan-tuan guru, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada 5 hal yang ingin saya sampaikan hari ini. Kenapa 5 Pak Ustaz? Ya terserah saya lah, saya yang ceramah. Yang pertama, begini cara mensyukuri nikmat umur ulang tahun. Saya diberitahu tahun yang lalu, undangan ini sejak lama, Ustaz Somad nanti datang acara hari kelahiran Bapak Haji Anif, insya Allah saya datang. Tapi dalam hati saya ada juga rasa ragu, rasa bimbang, rasa cemas, rasa takut. Karena selama ini saya yang ceramah di mana-mana. Jangan ulang tahun pakai lilin, jangan ada tiup-tiup. Begitu hari H tiba, terlintas di pikiran saya, ini undangan sudah di-okekan, tamu pasti datang. Jangan-jangan besok ada tiup lilin 80 yang dipersiliakan untuk meniup Abdul Somad. Satu nafas lagi. Rupanya apa yang terjadi? Ustaz Somad dipersilakan maju ke depan mensyukuri nikmat umur dengan mengadakan musabaqah MTQ Yayasan Haji Anif. Satu, yang pertama, mudah-mudahan berkelanjutanlah tiap-tiap tahun berikutnya insyaallah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, anak cucunya melanjutkan. Musabaqah Yayasan Haji Anif kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai 100 tahun akan datang, mengalirlah kepada orang yang melaksanakannya pertama kali. Amin. Dalam rangka ulang tahun kakek kami, diadakan lomba karaoke. Lagunya Aserehe. Menarilah orang pakai rok pendek di atas pentas. Temennya agak naik ke atas hutan dan nampak ke belakangnya. Saya turun ke bawah ini rasa tak sanggup membelakangi tuan-tuan guru. Mau naik ke atas tak sanggup, mau turun ke bawah rupanya mak-mak garis keras komplain. Tapi karena ada surat resmi permintaan, maka naik juga lah saya ke atas. Mudah-mudahan ibu-ibu anaknya menjadi para penghafal Quran. Kemarin saya dari kampung halaman Silau Laut, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, anak-anak penghafal Quran, mereka ramai-ramai sedang ikut musabaqah ke Medan, kata dia. Ini Ustaz, anak kami hafiz Quran. Kemarin ikut musabaqah. Di mana? Di Medan, acaranya Yayasan Pak Haji Anil. Kata saya akan tausiah penutupan nanti. Oh, Ustaz hadir di sana. Insyaallah. Artinya apa? Ini bukan tingkat kecamatan. Ini bukan kota Medan. Sampai di kampung pun orang datang mengutus anaknya. Syaratnya hafal Al-Quran. Motivasi, semangat orang menghafal Quran. Tapi sebagian orang yang otaknya sungsang. Kalau ada bapak ibu menengok video YouTube saya, orang ngasih gini, itu lurus otaknya. Kalau dia ngasih gini, itu berkudis itu. Untuk apa anak kita hafal Quran? Ngapain hafal Quran? Paling-paling nanti jadi imam tarawih. Paling-paling nanti jadi gorim penjaga masjid musola. Ini perlu diluruskan, ini mindset. Main otak. Set, setting. Settingan otak ini mesti diluruskan. Karena dalam otaknya sudah terbentuk, hafal Quran imam masjid, hafal Quran imam masjid, hafal Quran. Mindset. Main otak, set setting. Ini tak betul. Mindset, main otak, set setan. Mindset, otak setan. Luruskan otakmu. Juara tahfiz Quran, ketua persatuan hafiz Quran se-Mesir, Jam'iyatul Qurra wal Huffaz, namanya Syekh Nu'aina. Siapa namanya? Syekh Nu'aina. Ketik di YouTube www.youtube.com, tulis di search Nu'aina, enter. Syekh Nu'aina hafal Quran, qori, ahli qiraat, tapi dia dokter. Kita ingin anak-anak yang hafal Quran ikut MTQ Yayasan Haji Anim ini, mereka yang akan menjadi dokter spesialis di Medan 10 tahun akan datang. Dokter spesialis tapi hafal Quran. Ini sekarang banyak orang sakit ini, menengok dokter bukan hilang sakitnya, makin bertambah. Cuman gaya dokter itu, rambutnya macam durian, warnanya 3, merah, kuning, kelabu. Dokter Fang, antingnya 13 biji. Tapi begitu dokter yang hafal Quran menang MTQ Yayasan Haji Anim pertama, sekarang dia kelas 3 SMA, kuliah dia, dokter spesialis, masuk ke dia ke ruang ICU itu, di bawahnya jarum suntik. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kenapa ibu ketawa dibilang baca Yasin? Baca tafsir Ibnu Katsir. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau dibacakan surat Yasin pada perkara yang sulit, perkara yang susah, maka dimudahkan Allah. Makanya orang yang sakit itu kalau dibacakan Yasin, 2 gendangnya. Kalau tak sehat, mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dia nanti menjadi kepala dinas, dia akan menjadi kepala dinas yang hafal Quran. Amin. Kenapa di kantor-kantor dinas itu sholat sunyi, sepi? Karena masjid bukan diisi pegawai, tapi diangkat satu penjaga masjid khusus yang sudah 20 tahun bertugas. Dia muazin, dia imam, kadang-kadang dia jadi makmum sekalian. Jam 12.30 dia azan. Allahu Akbar. Dia yang azan, kita yang ragu. Ini sampai tak azan ini sampai habis. Tapi begitu kepala dinas hafal Quran, dia yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak pernah azan. Siapa yang azan? Coba kau intip dulu. Security, tengok dulu siapa yang azan. Mereka tengok, kepala dinas azan. Apa? Lompat mereka, potong panting mereka dari kantin. Kenapa? Karena yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, dia yang azan, dia yang jadi imam. Oleh sebab itu ke depan, tidak lagi mereka cuma penghafal Quran jadi guru ngaji, bukan cuma imam tarawih, tapi segenggam kekuasaan ada di tangan mereka insyaallah. Takbir. Jadi bapak ibu luruskan pemahaman. Yang anaknya belum ikut musabaqah yayasan Haji Anip 1 ini, tahun depan insyaallah dia ikut. Amin. Ini Ustaz Somad, anak sudah diponis kalau kehamilannya dilanjutkan, anak ini akan idiot. Saya baru dapat kabar, ini anak dilanjutkan kehamilannya, anak ini akan idiot, goblok, bodoh, tak akan berkembang. Tapi rupanya orang tua berdoa, berusaha, tawakal. Ad-du'a silahul mu'min. Doa, senjata orang beriman. Akhirnya dibiarkan kehamilan ini membesar, diobati, didoakan, anak pun lahir. Sekarang apa yang terjadi? Anak itu menjadi anak penghafal Al-Quran 30 juz di kepalanya. Allahu Akbar. Siapa yang menjamin? Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang menurunkan Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafizun, kami yang akan menjaga Qur'an. Dengan anak yang diponis idiot, tak mungkin bisa menangkap. Allah berkata, innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun ayakun. Begitu cerita ini disampaikan ke saya, kata saya, tolong panggil dokter yang memponis itu dulu. Ah, dudukkan sama anak itu, kasih tahu dia, Pak dokter, ini anak yang kau ponis idiot dulu 30 juz di kepalanya. Kau juz 30 lewat apa tidak? Kalau begitu Ustaz menyalahkan dokter. Tidak. Kalau ada dokter yang sakit hati, terserah aja. Beberapa orang sakit hati dengar ceramah saya, pulang sakit mati. Bukan saya hebat, nah, memang ajalnya udah sampai. Kita pengajian ini bukan mau sindir-menyindir. Pengajian ini bukan mau tikam-menikam. Pengajian ini mau dengar saja. Saya tak pernah merencanakan apa yang akan saya sampaikan. Pokoknya apa yang terlintas di pikiran saya sampaikan. Saya kasih pakai 5. Judul ceramah saya 5 poin. Itu supaya apa? Supaya anak-anak sekolah mudah mencatat. Supaya ibu-ibu mudah mencatat. Intel-intel yang mau ngasih laporan mudah mencatat. Ceramah di Yayasan Haji Anip 1. Acaranya Abdul Somad tiba pukul sekian, mengobok-obok dapat 10 kotak. Dia mulai ceramah, isi ceramahnya ada 5. Kan mudah kerja dia kan. Saya tak mau mempersulit orang. Kalau kita permudah kerja orang di dunia, dimudahkan Allah pula urusan kita di akhirat nanti. Begitu. Ini orang sekarang kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Banyak otak-otak tak lurus sekarang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagi bapak ibu yang hadir hari ini, jangan cuma nengok menonton saja, camkan dalam hati, tahun depan kalau abang ulang tahun bang, kita adakan musabaqah. Kita tak kaya, tak ada duit. Macam mana kita mau buat musabaqah ramai macam ini? Musabaqah lomba jadi imam semusola. Imam. Imam. Kategorinya ada imam SIM A, ada imam SIM B. SIM A itu imam zuhur sama asar, tak berbunyi. Yang satu lagi baru imam yang bersuara. Maghrib, Isya, Subuh. Juara satu, imam silent. Imam silent. Allahu Akbar. Yang penting pede dia. Kecil-kecil mulai. Ambil inspirasi kebaikan dari MTQ Yayasan Haji Anip 1 ini. Siap? Dari bunyinya tak siap. Siap? Insya Allah. Ini sekarang dah. Adinda, ulang tahun Adinda nanti abang belikan koper cantik dari Amerika. Ulang tahun Adinda abang belikan mobil baru. Ulang tahun adinda abang belikan laptop. Akhirnya terbentuk di kepala orang, kalau ada hadiah berarti sayang, kalau tak ada hadiah berarti tak sayang. Padahal hadiah yang paling utama adalah menebarkan rahmat kebaikan, menebarkan barokah-barokah. Oleh sebab itu maka buat lomba-lomba-lomba ini, maka akan bangkit semangat. Seminggu yang lalu ada yang mengirim ke WA saya foto Ustadz Somad lomba azan antar SD sekota administratif Kisaran tahun 1989. Langsung saya posting di Instagram saya yang followernya 8 juta itu. Sebetulnya yang mau saya ceritakan bukan azannya itu, followernya itu. Orang nih kadang ditengoknya gaya kita, disangkanya kita Ustaz ece-ece. Itu maka perlu kita kasih tahu, bukan sombong dah. Sombong tak boleh, gaya aja sikit. Saya posting, jangan cuma maulid Nabi, jangan cuma Isra Mi'raj, jangan cuma nuzul Quran, mesti ada musabaqah. Saya dulu musabaqah azan juara satu, musabaqah jadi imam juara satu, musabaqah lomba baca doa kunut beserta artinya juara. Pialanya ada sampai sekarang di rumah, bisa kita banggakan ke anak-anak kita. Ninda, kau ayah juara apa dulu ya? Ayah juara apa? Malu ayah. Itu piala ya? Kemesraan ini. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nih, poin yang pertama. Habis 20 menit. Tadi janji 5. Di mana-mana ceramah 60 menit. Sesuai tulisan di botol 600 ml. Berawal jam 11. Jam 12 selesai. Doakan supaya ceramah saya ini sampai 60 menit. Amin. Yang kedua, bahwa ini acara namanya silaturahim. Kalau tak dibuat acara ini, gimana masyarakat mau jumpa Pak Gubernur? Betul? Gimana mau jumpa alim ulama? Saya dengan acara ini jumpa pula dengan Ibunda Syarifah Rahma binti Said Ahmad Al-Idrus beserta keluarga besar Bang Ijek, Bapak Haji Musa Rajeksa, bersilaturahim, kenal mengenal. Tadi malam dikenalkan saya ini keluarga kami Pak Ustaz. Hadir pula Profesor Dr. Said Agil Al-Munawar. Hadir pula qori kita Pak Muhajir, Ustaz Muhajir. Berjumpa dengan dua anak kecil dari Yogyakarta, bukan sekedar hafal Quran. Sebutkan saja halaman berapa, ayat berapa, surat apa, atau bacakan saja ayat, langsung dia tahu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Surat ini ayat segini, tiga halaman dari sini, mundur segini. Macam Google. Kalau ditengok-tengok kalah pula Google dengan dia. Google kadang kita pencet-pencet error. Dia tak ada errornya. Maka ini wadah untuk silaturahim. Di mana kau jumpa si fulan? Saya jumpa waktu acara MTQ Yayasan Haji Anip 1. Indah, terinspirasi kebaikan. Ustadz jumpa grup nasib tadi. Di belakang ada grup nasib. Dapat saya CD. Apa nama grupnya? Grup nasib El Jadid. Pengajian rajin. Baca Quran rajin. Nikah anak diundang keyboard tunggal. Keong racun, kucing garong. Di masjid, tundo. Wirid Yasin, tundo. Khutbah Jumat, tundo. Naik penyanyi. Akhirnya ibu-ibu di sebelah. Bang, badi. Undang El Jadid, berselawat mereka. Di masjid khusyuk, di pesta pun khusyuk. Saya mohon maaf, sering tak datang undangan nikah. Ustaz Somad pandai ceramah aja. Katanya kalau undangan datang, iza da'aka, kalau kau diundang datang. Haqqul muslim alal muslim sittun. Hadis riwayat Muslim. Kalau diundang datang. Iza da'aka fa'ajibhu. Kenapa Ustaz tak datang? Aku sudah datang. Kenapa kami tak nengok muka Ustaz di dalam? Aku sampai pintu balik lagi. Kenapa tak masuk? Kalian sambut aku dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Balik saya. Banyak atuk-atuk yang di bawah tuh menganga, menetes air liur nengok penyanyi. Menengok artis cantik, menetes air liur. Pulang ke rumah menengok bini, menetes air mata. Bapak ketawa, ibu itu menangis ke dalam. Oleh sebab itu berubahlah. Baik orang Medan yang menyaksikan ini maupun yang menonton dari seluruh penjuru dunia melalui www.youtube.com. Jangan lupa subscribe, like, and share. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Hari ini datang, selama ini bermusuhan. Kalau masuk ke masjid, tengok dulu, oh dia di sana, aku di sini. Dia di sana, aku di sini. Tapi begitu sampai di MTQ Yayasan Haji Anim, semuanya duduk bersama. Duduk di sebelahan lawan pun tetap duduk bersama. Assalamualaikum. Kenapa duduk? Tak bisa bergeser lagi sempit. Mau kemana? Yang di tengah-tengah itu lari lah. Mau kemana? Tak dapat. Yang duduk mudah-mudahan dapat rahmat. Amin. Yang berdiri dapat rahmat dua kali lipat. Kalian yang berdiri, yang kena panas itu jangan sakit hati, jangan tersinggung. Enak aja Ustaz Somad itu ceramah satu jam. Kami berdiri, kalian berdiri, aku pun berdiri. Bedanya kalian berdiri diam, aku bercakap lagi. Yang jauh-jauh di sana, jangan kesal, jangan sedih hati. Kenapa? Karena kalian melihat dari layar. Betul? Ah, yang di ujung sana, kita sapa mereka yang di layar itu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dah, jangan lama-lama, berkeringat ketiak. Masya Allah, tabarakallah, senang hati. Ternyata sedih itu macam burung terbang hinggap di pokok kayu. Ini pokok kayu, datang sedih hinggap. Datang sedih hinggap. Kalau banyak orang di sekeliling pokok kayu, burung tak hinggap, pergi dia. Tapi kalau sedang sunyi, hinggap dia. Itulah yang saya rasakan beberapa hari kesedihan. Kalau sedang sendiri, sedih. Kalau sedang ramai, makanya harus sering ramai. Ramainya berjamaah. Sekarang banyak juga orang ramai tak ramai. Dia empat aja. Satu, dua, tiga, empat. Inilah jamaah yang paling solid sekarang. Sakit yang satu nih. Yang tiga nih datang. Ayo kita puskesmas bro. Sudah lama kita tak main. Main apa? Kelepar. Oleh sebab itu maka mesti sering beramai. Jumpa Pak Gubernur, ngobrol, hilang sedih. Jumpa Pak Wakil Gubernur, hilang sedih. Jumpa dengan Ibunda malam tadi, Bang Ijek manggil mama, awak manggil mama pula. Hilang sedih kita. Oleh sebab itu maka la tahafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian berjamaah. Maka dengan jamaah ini kata Nabi panjang umur. Man a'ba yusatalahu fi rizqihi. Siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi. Mau panjang umurnya, falyasil rahimahu. Hendaklah menyambung tali silaturahim. Apa ditakutkan? Yang haus minum. Yang lapar macam-macam ada. Mi Muhtar, Kedai Umalayali, Kebab Babah Anta Satyajo, Queen Potato, ada semua. Ustaz tahu dari mana? Aku baca itu semua. Jangan lupa yang kusebutkan tadi royalti. Bukan murah ini. Nanti kalian potonglah video itu pendek-pendek. Hubungi pemesanan catering. Nomor berikut. Cerdas sikit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang barat itu kenapa rezekinya murah? Karena silaturahim. Ustaz Somad nih ngomong, mana ada orang barat silaturahim? Orang barat silaturahim, cuma namanya tidak silaturahim. Apa namanya? Family gathering. Apa namanya? Coffee morning. Intinya silaturahim. Sekarang silaturahim kita rusak. Meninggal anaknya, lahir anaknya, nikah anaknya. Dulu orang kalau udah ada anaknya nikah datang. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Sekarang enggak. Nikah anak dia, cari website FB. Selamat menempuh hidup baru. Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Lahir anaknya, cari Instagram. Amin, amin, amin, amin, amin. Meninggal orang tuanya, cari FB-nya. Amin, amin, amin, amin, amin. Tapi saya merasakan luar biasa. Pak Gubernur datang, Pak Wakil Gubernur datang, Ustadz, siapa namanya Ustadz yang nyanyi mati-mati, orang kaya mati, orang miskin mati. Hah? Ustadz dari Sulaiman datang. Ustadz, banyak Ustadz-Ustadz datang. Ustadz Tengku Zulkarnain datang. Ustadz Yusuf Mansur datang. Ustadz, begitu mereka datang, barulah saya paham. Rupanya yang paling berkesan hari ini ketika kita datang bersilaturahim. Caleg-caleg yang masang baleho-baleho, kalau mau kalian iklan gratis murah adalah ada orang akikah datang, ada orang pesta nikah datang, ada katanya kalau enggak diundang Pak Ustaz enggak boleh, datang aja tak usah makan. Aku karena tak kau undang, aku ucapkan selamat. Aku tak ada makan, tak ada aku makan. Nanti pasti kita makanlah, kita makanlah. Tapi janganlah pula bawa ramai-ramai sama jurkam sekalian. Tim sukses 3 truk, habislah nasi kawan. Yang paling berkesan dalam hidup kita adalah silaturahim. Betul cakap. Dulu ada saya kenal satu orang bupati. Nama tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Bapak gimana ceritanya biaya kampanye bapak bisa tak mahal? Oh, ada jurusnya Ustaz Somad. Apa jurus bapak? Waktu anaknya nikah, saya datang. Waktu anaknya akikah, saya datang. Pokoknya asal nampak saya tenda, singgah kami. Suatu hari nampak kami tenda udah terbuka setengah, datang kami. Assalamualaikum pemilik rumah, sahibul bait. Kami mohon maaf karena acara udah selesai, kami baru sampai, jadi saya mohon maaf. Lalu apa kata sahibul hajat? Mohon maaf pak, acara tuh besok. Saking semangatnya, tenda baru setengah dia udah datang. Ah, jadi kalian caleg-caleg yang tak ada modal buat baleho, pakailah jurus queen. Daripada buat gambar manjat ke pokok kayu. Saudara yang dimuliakan Allah, maka sering-sering bersilaturahim. Dua, sekarang lanjut yang ketiga. Apa dia yang ketiga? Golongan tilawah, anak-anak. Golongan tahfiz, anak-anak. Apa beda tilawah sama tahfiz? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yasta'i an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Itu namanya tahfiz. Kalau tilawah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mentang-mentang awak tak qori, tak ada yang nyambut. Coba kalau qori itu Allah. Mantap. Saya tahu saya tak qori, tapi paling tidak senangkanlah hati orang. Kita ulang ya. Tak apa-apa, pencitraan tak apa-apa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Senang hati kita, walaupun wajah-wajah itu tak tulus, tak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'u kibun tasaras wa idzal bi'aru fujirat wa idzal qubur bu'thirat. Itu namanya tilawah. Ada bayati sobasi kana awan jaharka, memasukkan irama ke dalam Al-Qur'an. Zayyinul Qur'an bi aswatikum, hiasi Al-Qur'an dengan suara yang merdu. Bentuknya sama. Yang satu keluar macam bulu perindu, yang satu keluar macam bulu ayam pengusir debu. Itu karunia Allah. Nikmat ini macam jari. Harta begitu, suara begitu, muka pun begitu. Ada yang suaranya mantap, ada yang pas-pasan. Suaranya dua gendangnya. Ada yang dia mengaji, orang menangis. Ada yang dia mengaji, dia menangis. Saking tak bisa suara ditarik. Tapi memasukkan nada, irama ke dalam ayat Al-Quran dan azan. Azan itu pakai lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada pula azan itu agak keras sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba kalau azan tak pakai lagu, cuma ada bentuknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selawat pun begitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an Muhammad. Allahumma salli ala. Tapi kita di negeri Melayu, Delhi, Sumatera Utara, pandai mereka melantun-lantunkan. Marhaba ayano rolaini rolaini marhaba. Disangka yang diayun ini cucu, rupa nenek duduk. Lepas ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat gitu juga. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Itu di kita Sumatera. Kalau di Jawa saya dengar lain. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Ini lagu tak pernah saya dengar di Maroko, tak pernah saya dengar di Mesir, tak pernah saya dengar di Makkah. Salatullah. Rupanya lagu Jawa. Ler iler, ler iler, naso miler, ta ijo royo royo, manten anyar. Aku nek manten anyar ya ingat. Ada orang Jawa sini. Pripun kabare? Api. Insyaallah sing melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Itu aja, yang lain tak bisa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berkreasi, bolehkah tilawah? Apa pula tak boleh tilawah? Itu bayati sobasi kana awan jarka haram bin'ah wa kullu bin'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tidak boleh melantunkan ayat Al-Fatihah. Tomat yang tak paham ini bertanya kepada juara musabaqah tilawatil Quran, Imam Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan, Rokan Hulu Riau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz kan juara satu di Kuala Lumpur Internasional. Betul. Itu Imam Masjidil Haram itu pakai lagu apa tidak kalau baca Fatihah? Pakai. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kalau tak pakai lagu gimana? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Pakai. Oleh sebab itu mereka inilah nanti yang akan menjadi imam-imam masa depan. Takbir. Allahumma salli ala sallam. Selama tidak merusak tajwid. Tapi kalau memaksakan lagu sampai rusak makharijul, oh tak boleh. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'bud. Mana pula boleh lama-lama di situ. Kalau lama-lama pas idom, kalau lama-lama pas dengung lah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna. Kok sangka ayat apa? Gaya aja. Inna kita azan pakai lagu, solawat pakai lagu, baca Quran pakai lagu, doa pun pakai lah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Dirayu Allah. Wa taubatan qablal maut. Kasih taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Berikan rahmat ketika mati. Ini sekarang banyak imam-imam masjid tak ada seni. Allah Ta'ala maut. Maut. Maut. Maut. Cobalah bawa proposal ke kantor gubernur. Bapak gubernur dan wakil gubernur minta pembangunan masjid. Kalau ada 3 sak semen pun jadi. Kalau tak ada kerikil pun bisa. Kalaupun tak ada, parah kali itu Pak. Ini datang petantang-petantang. Kami datang tuan-tuan kerikil, batu bata. Panggil Satpol PP. Satpol, bawa ini gila ini. Ada azan pakai lagu, ada baca Quran pakai lagu, selama tidak merusak. Jangan masukkan lagu Melayu ke azan, tak bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak salah, tapi kalau lagu Melayu kau masukkan, Allahu Akbar. Oh, tolong nanti sebelum diupload potong itu ya. Potong, nanti dipotong orang, dibilang ya saya merusak azan. Ini banyak orang sekarang motong-motong video saya. Orang yang motong video ini dua. Yang pertama, tak ada paket. Yang kedua, memang dengar tuh mau mencari-cari kesalahan orang aja. Kalian yang mau mencari-cari kesalahanku ceramah, tak akan dapat kalian. Anakku udah tahu. Tapi untuk doakan tak baik, tak boleh. Mudah-mudahan dapat hidayah. Hidayah. Apa pernah Nabi mendoakan yang buruk-buruk? Ya Allah, siapa yang mau cari-cari keburukanku, matikan dia. Kalau bisa 6 bulan ini sebelum mati, stroke dulu. Tak boleh, Bu. Ibu jangan doakan bapak yang tidak-tidak. Ya Allah, mudahkan urusan abang, ya Allah. Balik dia dalam keadaan mencari ridho rezekimu, ya Allah. Ibu setuju? Tak berbunyi, ya. Yang pertama, buat tradisi yang baik-baik. Yang kedua, ini wadah silaturahim. Yang ketiga, ajarkan seni kepada anak. Dulu mak-mak kalau mengayunkan anak, dodoi si dodoi ala sayang buah hatiku. Ayahmu jauh ya sayang, dirantau orang ya. Masih ada lagu itu di Medan lagi? Asmi Darwis. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudahlah kering, lampu pun akan padam sendiri. Jadi tahu kita bahwa asal minyak itu kering, dia pun padam. Dulu, sekarang tak kering, padam. Pemadaman bergilir. Coba kita robah. Ternyata kata-kata itu memperbaiki otak kita. Jangan lagi sebut pemadaman bergilir, tapi penyalaan bergilir. Setuju? Terserah, mau tak setuju tak apa-apa. Nah, oleh teman seni, dari Padang Arafah terus ke Muzdalifah, bermalam di Mina malam tar tiga jumrah, syarat rukun haji sempurnalah sudah, semoga mendapat haji mabrurah. Ustaz, kenapa banyak hafal nasib-nasib? Emak saya lagu nasib dulu. Asal udah pergi dia mengayun nana, oh datanglah saya. Saya ikut terus. Ikut. Bukan saya mau dengar lagu itu, enggak. Pulut kuning sama telur ayam. Itu target kita. Visi misi pulut kuning telur ayam. Tapi ternyata dua-dua dapat. Pulut kuning telur ayam dapat, lagu pun masuk ke telinga. Barzanji. Mak saya dulu baca Barzanji. Asal ada orang mengayun anak, saya ikut. Abadani ulim la. Albismizatil aliyah. Mustadirra faidhal barakati ala ma ana lagu. Wa awla. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Kira-kira kalau kita buat lomba Barzanji sekota Medan, setuju atau tidak? Mantap, juara satu berangkat umroh, setuju? Duitnya dari mana? Kalau kau kaya, kasih tiket umroh. Menunjukkan kau kaya, nih tiket umroh. Ini ndak, menunjukkan kaya, pakai gelang kaki. Asal berjalan, kerincing, kerincing, kerincing. Menunjukkan kaya, asal ada cara, pakai emas. Menunjukkan kaya, tunjukkan berangkat umroh. Sampai dia ke Makkah, dia pun berdoa, labbaik Allahumma labbaik. Naik dia ke atas bis, labbaik Allahumma labbaik. Kebetulan pembimbing umrohnya saya. Kalau saya yang bimbing umroh, suara saya keras. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik ala syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Datanglah orang ustaz dari Jawa Barat. Kumaha atuh dawah. Ustaz dari mana? Dari Sumatera. Oh, pantasan suaranya keras atuh. Bapak dari mana? Abdi teh dari Bandung. Ah, coba kau talbiyah, mau ku dengar cuman lagu Bandung kau. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sedap suara orang Bandung. Tapi jamaah itu tidur. Bapak di mikrofon tuh. Labbaik Allahumma labbaik. Sadarlah orang bahwa kita dari Sumatera ini bersuara keras bukan karena radikal, tapi karena memang di Sumatera ini kan gunung, angin kencang. Kalau tak kuat-kuat, beda sama mereka di sana. Kalau mereka kan, kalau dipijak kakinya, mas, hati-hati ya. Kalau sini, enggak, mana mata kau tadi? Kan kadang-kadang mesti begitu kita. Tapi orang kalau sudah paham, kami dulu pun waktu di Mesir, itu persatuan pelajarnya kedaerahan, Bu. Bapak, KMA, Kekeluargaan Mahasiswa Aceh. HMM, Himpunan Mahasiswa Medan. KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Nah, jadi pakai itu. KKM, kekeluargaan KMM, kekeluargaan mahasiswa Minangkabau. Sedangkan nak bertamulah mahasiswa yang dari Jawa ini ke rumah orang Medan. Mau nanya gimana kuliah kita? Yang satu masak, selesai masak, terus silakanlah makan, makan, makan, makan, makan. Pucat lo orang Jawa. Saya paham, saya bilang itu dia nyuruh makan. Cuman begitu gayanya, baik dia tuh. Baik. Orang Medan nih dia tak ada pandai berbahasa basi. Begitu di mulut, begitu di hati. Begitu di luar, begitu di dalam. Macam makanannya dan ubi tumbuk. Begitu sebelum masuk, begitu keluar. Tapi orangnya baik-baik. Iya kan? Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah SWT. Dan masuk kita yang keempat. Apa itu yang keempat? Apa kata orang Melayu, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah? Tidak. Kalau dari kecil sudah dibiasakan baca Quran. Sini nak, sini, sini, sini, sini. Kau ada berapa juz? 4. Hebat, masih kecil udah 4 juz. Iqra 4 ya. Nah, baca lah, baca, baca. Bataba, batata, batasa, basaba. Basaba bahasa Minang, bersabar aja lah ya. Pasaba wang ya. Oh, dah mana? Ni kakak sini sini sini. Kau sampai mana? Ar-Rahman ya. Apa baca Ar-Rahman? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. 'Allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Adik udah, kakak udah. Ah, ibu? Ibu udah sampai mana? Aku ya juga, Bang. Iyalah. Nanti di akhirat ditanya aku, sudah mendidik kau atau tidak? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dari belum nikah sampai anak ini dua, kau Yasin aja. Kenapa tak pindah-pindah? Persiapan untuk abang. Iyalah, tak apa-apa lah. Aku tahu kau tak sempat membaca surat yang lain. Karena aku mencari nafkah pergi pagi pulang petang prasunat mati tulang. Yang mengasuh anak ini siapa engkau? 9 bulan mengandung anak siapa engkau? Menyusukan anak 2 tahun engkau? Aku cuma datang sekali-sekali aja. Jadi juga akhirnya anak ini besar sudah. Maka kau membaca Yasin pun tak apa-apa. Sudah. Tadi 15 menit. Nih 15 menit. Baca Yasin 15 menit. 45 menit. Ayah tak baca. Tak ada waktu lagi, sudah isyak. Tak azan isya dah. Belum azan ya, ntar lagi. Ntar, ayah ke masjid dulu ya. Rupanya ayah tu tak pandai. Itulah kalau wirid Yasin, bacaannya Yasin silent. Malam ini kita baca Yasin, tidak lagi langsung baca, tapi 5 ayat, 5 ayat. Baca 5 ayat, bersuara, jangan silent. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Lanjut Pak, ada pula telepon tadi balik itu. Itu tanda-tanda itu Bapak. Itu sama juga itu semazhab orangnya. Tapi sudah mau datang tuh alhamdulillah. Tinggal lagi dikelola saja yang batuk sama yang pura-pura balik tadi. Dibuatkan kajiannya, kajian Iqra. Ustaz, bisa Ustaz mengajari saya mengaji? Bisa. Tapi tolong kasih tahu anakku, istriku jangan sampai tahu. Bisa? Bisa. Janji nih Ustaz. Iya, jangan ada dusta di antara kita. Beres. 4 mata kita mengaji. Jangankan 4, 3 pun bisa baca. Mengajilah Pak. S1 22 tahun, S2 25 tahun, S3 27 tahun. Itu pendidikan barat, pendidikan Islam dari buayan hingga ke liang lahat. Oleh sebab itu jangan pernah berhenti mengaji. Ibu-ibu yang sudah tua ngaji, Bu. Bapak-bapak yang sudah tua ngaji, Pak. Datang, enggak apa-apa. Karena itu yang akan menolong di hadapan Allah. Iqra'ul Quran. Baca Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan menolong pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pada orang yang membacanya. Bekawan, bekawan, bekawan, besok berubah menjadi lawan. Bekawan karena partai, kawan duduk, awak terduduk tak sedap. Bekawan karena harta, harta banyak sama-sama kaya bersaudara. Kasih saudara, kasih ibu sepanjang jalan, kasih ayah di simpang jalan, kasih saudara ada berada, ada dia, ada kita, baru sedap bersaudara. Maka yang bisa menolong ini tak lain adalah Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Tiga orang anak mengunjungi ayah ibu di ruang ICU, tiga-tiga sedang bingung mau melakukan apa. Yang satu cuma menangis, ayah. Yang satu menengok ayah tadi macam menengok kucing. Yang satu lagi bingung menengok langit. Ambil HP, foto. Langsung update, ayah saya mau sakratul maut. Kawan pun langsung komen, amin, amin, amin. Coba kalau anak pandai membaca Quran, dibukanya Yasin. La tuqra'u fi amrin yasirin. Asirin, sulit, dimudahkan Allah. Oleh sebab itu maka tak lain tak bukan Al-Quran dibaca untuk mengejar dunia. Al-Quran dibaca untuk pahalanya mengalir ke akhirat. Al-Quran dibaca sebagai hudan, petunjuk linnas. Semuanya ada dalam Al-Quran. Lau dha'a minni iqalu ba'iri, kalau hilang tali kekang untaku, lawajabtuhu fil Quran, aku temukan dalam Al-Quran. Manusia diciptakan dari berbagai macam bentuk, diciptakan Al-Quran. Yang terakhir, Al-Quran sebagai ilmu pengetahuan. Al-Quran kitab suci kalam Tuhan. Tak ingat lagi. Pokoknya kalau Ustaz Somad itu betul ingat saya. Itu deh. Manusia diciptakan dari nutfah, setelah dari nutfah berubah menjadi alaqah, dari alaqah berubah menjadi mudghah, dari mudghah berubah menjadi izam, fakasawnal izama lahma, lalu kemudian tulang tadi dibalut daging. Cairan, maaf cakap, sperma berubah menjadi darah menempel di dinding rahim, berubah menjadi segumpal daging, daging berubah menjadi tulang, tulang dibalut oleh daging. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Di mana ini diceritakan? Dalam Al-Qur'an. Ini baru ditemukan oleh SPOG. SPOT spesialis ortopedi tulang belakang. SPOG spesialis obgyn, bukan kenyang. Spesialis kandungan. Saya dipanel dengan berdua. Saya ustaz di samping dokter SPOG di televisi berdua. Lalu hasilnya apa? Ustaz Somad, ternyata orang barat baru tahu penciptaan manusia dari nutfah jadi alaqah, jadi mudghah, jadi izam, jadi manusia baru abad ke-19, 20, 21. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun lalu sudah bercerita. Dari mana Muhammad tahu itu? Ditanyakan ke dokter obgyn kehamilan kandungan orang Amerika. Hei dokter Amerika, ya, ini nabi kami dalam Al-Qur'an bercerita tentang penciptaan manusia dari nutfah menjadi alaqah, menjadi mudghah, menjadi izam. Apa kata si barat tadi? Si bule tadi. Mungkin nabi kalian tuh udah punya mikroskop. Tapi bagi kita mudah saja. Dari mana Nabi tahu? wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Idza sama'u fatarat, langit terbelah. Nanti sampai masanya langit terbelah. Kalau sudah langit terbelah, sekarang langit bukan terbelah, baru bocor. Lapisan ozon bocor panas, minta ampun. Ustaz nyindir enggak? Kipas angin kencang. Kita cuma cerita aja. Boleh cerita? Lapisan ozon bocor, panasnya minta ampun. Bagaimana kalau langit terbelah? Batu meteor, karena langit sudah terbelah, masuk meteor ke bumi. Bam! Sebesar bola kasti saja meteor masuk ke bumi, menjadi danau. Bagaimana kalau meteor sebesar tenda, sebesar masjid jatuh, hancur? Idza sama'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibu tafarat, Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars, planet-planet bertabrakan. Wa idzal bihar fujjirat, lautan dari belawan naik ke atas medan, naik bergumpal laut itu dari belawan, rata medan, disebut dengan tsunami. Itu yang perempuan, yang laki-laki Sumanto. Digulungnya medan ini rata dengan tanah. Wa idzal qubur bu'thirat, ketika itu semua yang dikubur akan bangkit. Tiba-tiba ada di antara kita ini yang bangkit dari kubur, tengok kanan malaikat, kiri malaikat, muka malaikat, belakang malaikat. Mengapa aku bangkit bersama malaikat? Karena Nabi berkata, al-mahiru bil Quran, orang yang baca Quran, orang yang hafal Quran, orang yang mengamalkan Quran akan bangkit di padang mahsyar bersama para malaikat. Anak-anak kita yang ikut musabaqah Yayasan Haji Anip 1 ini di akhirat akan bangkit bersama para malaikat. Tapi ada juga nanti di akhirat itu pas bangkit, tengok sebelah kanan Amitabh Bachchan, tengok sebelah kiri Sanjay Dutt, tengok muka Hema Malini, tengok belakang Rani Mukherjee. Hafal juga Pak Ustaz. Kenapa aku bangkit sama mereka? Karena dulu kau selalu menyanyikan Oleh sebab itu yang ada CD-CD Bollywood. Alhamdulillah Pak Ustaz, sejak mengaji sama Ustaz Somad, CD-CD itu sudah saya sedekahkan semua. Sedekahkan, mengalir pahalanya, mengalir dosanya. Itulah dia dosa jariah. Oleh sebab itu yang begitu-begitu tuh langsung ambil bensin, bakar. Hijrah total, hijrah dari suara, hijrah semuanya. Maka anak-anak ini akan bangkit. Anak kami nanti di akhirat bangkit bersama malaikat. Iya, bapak ibunya datang memasangkan di kepalanya tajun minan nur, mahkota dari cahaya. Di kepala ibunya mahkota dari cahaya, di kepala bapaknya mahkota dari cahaya. Kenapa anak-anak ini dipasangkan mahkota dari cahaya? Karena anak-anaknya ahli Al-Quran. Bapak ibunya pun juga masuk ke dalam surga karena syafaat anak-anak penghafal Al-Quran. Amin. Ternyata masuk surga itu tidak sendirian, Bu, berjamaah. Jamaah yang ke-120 dari MTQ Yayasan Haji Anip 1. Ketua panitia masuk. Ketua yayasan masuk. Peserta tilawah dan tahfiz masuk. Orang tuanya masuk. Dewan juri Profesor Said Agil Munawar masuk. Udah masuk semua sudah, tiba-tiba ada Ustaz Somad di belakang. Tanya malaikat, ini orang mana? Dari Riau. Ada panitia? Tidak. Terus kok ikut sini? Aku ikut ceramah penutupan. Masuk. Masuk. Ini setiap hari selama acara ini ada penceramah kan? Ceramah, ceramah, ceramah. Tapi gambar saya lah yang paling besar dibuat. Gambar Haji Anip ada. Ini tak enak pula sama Pak Gubernur Wakil. Bisa pula gambar saya di atas. Aduh, paling tidak sejajar lah dibuat. Saya jadi tak enak jadi. Rupanya yang buat baleho ini pandai. Begini cara menyenangkan hati orang sedih. Cuman banyak orang tertipu gara-gara baleho. Disangkanya Ustaz Somad itu besar. Malah digambar tuh lebih besar daripada Pak Gubernur kan. Pak ditengoknya kering. Masya Allah, tabarakallah. Pas 60 menit. Dimulai jam 11 sampai jam 12 lewat 5, lewat sekian. Mudah-mudahan 60 menit kebersamaan kita ini menghantarkan kita ke surga bersama Nabi Muhammad SAW.